Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-37 dengan judul Gelora Api Cemburu. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-11 ini menampilkan Yuli sebagai Cempaka, M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Harry sebagai Galung Wesi, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan tentang Purbaya yang menolong Asmarani dari kejaran ular di tengah danau. Dan di saat ia membawa Asmarani menepi, saat itu muncul Cempaka secara tiba-tiba. Cempaka yang geram menyaksikan adegan di depan matanya itu langsung menyerang Asmarani, namun dihalangi oleh Prabu Purbaya. Akhirnya Cempaka dengan kekecewaan yang dalam pergi meninggalkan Purbaya. Purbaya mengejarnya, sedangkan Asmarani masih berdiri di dalam air pinggiran danau. Air mata gadis itu berlindangan. Sekarang marilah kita ikuti kemat larinya Cempaka. Hup! Kanda Purbaya, kau kejam, Kanda. Kau telah menyakiti hatiku. Kau telah menduakan cintaku. Kau mencintai gadis lain. Aku tahu dia sangat cantik dan jelita. Aku sadar, Kakang. Aku sadar kalau aku ini hanya seorang pengasuh. Aku memang tidak layak untuk hidup bersamamu. Cempaka yang menghentikan larinya segera duduk di balik sebatang pohon yang rindang. Matanya menerawang jauh, berusaha menembus kabut senja yang mulai turun menghalangi di depan matanya. Oh, dewata aku, kenapa mesti ada gadis lain lagi di dalam hati Kanda Purbaya? Kenapa aku harus tersisih? Kenapa dia membela gadis itu? Oh, dewata aku, sekarang aku tidak bisa mengadukan nasib ini kepada siapa-siapa selain kepadamu. Kalau aku salah, hukumlah aku, dewata, atau ambillah sekalian nyawaku ini. Cempaka! Dinda Cempaka! Di mana kau, Dinda? Aku tahu kau masih berada di sekitar sini. Keluarlah, Dinda Cempaka. Aku akan menjelaskan semuanya. Kanda Purbaya, kenapa lagi kau mencariku? Tidak, Kanda Prabu, aku tidak akan keluar. Aku tidak akan menemuimu lagi. Kau, betapa tadi aku melihat kemesraan yang kau berikan pada gadis itu. Kau menggendongnya dengan erat. Kau menggendong dirinya yang polos, dan dia melingkarkan tangannya di pundakmu. Kepadaku saja kau tidak pernah melakukan itu. Kau telah mengkhianatiku, Kanda Purbaya. Kau telah menyakiti hatiku. Pantas selama kedatangan gadis itu kau selalu bersikap lain padaku. Aku merasakan kedinginan hatimu padaku. Oh, Kanda Prabu, aku... Dinda Cempaka! anakku Dinda. Keluarlah. Jangan pergi Dinda Cempaka. Prabu Purbaya terus memanggil-manggil istrinya. Namun Cempaka yang memang berada tak jauh dari tempat Purbaya berdiri, tidak mau keluar. Perempuan itu hanya menangis menahan isak. Hatinya pedih dan pilu. Bayangan di danau yang dilihatnya tadi masih terus membayang di pelupuk matanya. Baiklah, Dinda Cempaka. Aku mengaku salah padamu. Maafkan aku, Dinda. Keluarlah. Atau aku tunggu kau di tenda gua karang, Dinda. Kanda Prabu, kau tidak sungguh-sungguh mencariku. Aku tahu hatimu bimbang dengan gadis itu. Pergilah kau padanya, Kanda. Aku memang tidak memiliki apa-apa lagi untuk mendampingimu. Tapi gadis itu memiliki segala-galanya. Dia memiliki kesucian. Dia cantik dan ayu. Pergilah kau padanya, Kanda Prabu. Dan jangan harapkan aku akan kembali ke gua karang. Biarlah luka hati ini kubawa pergi. Jaga para mudita, putri. Maafkan ibunda, sayang. Ibunda harus pergi dari kehidupanmu. Ibunda yakin suatu kelak kau akan mencariku. Kalau kau selamat keluar dari gua karang, maafkan ibunda, putriku. Aku harus pergi dari sini. Aku tidak ingin Kanda Purbaya mencariku lagi di tempat ini. Aku akan pergi sejauh-jauhnya. Dengan perasaan dan tubuh yang lelah, Cempaka akhirnya berdiri dari duduknya, lalu melangkah terseok-seok. Wajahnya yang cantik tampak kusut. Air matanya terus mengalir membasahi pipinya. Perempuan itu membawa langkahnya menyusuri hutan kecil di tepian danau. Dia tidak tahu akan kemana. Sementara senja beranjak menjadi malam, dan binatang malam di hutan kecil mulai berbunyi satu-satu. Malam telah turun. Aku harus mencari tempat yang teduh dari embun untuk berteduh malam ini. Besok aku akan keluar dari tempat ini. Dewata. Dewata agaknya telah menentukan kehidupan yang lain pada diriku. Asmarani, kau telah merampas Kanda Purbaya dariku. Kau telah merusak hidupku. Suatu saat kelak, aku akan menemui dan membuat perhitungan denganmu. Cempaka mencari celah akar pepohonan yang besar untuk merebahkan tubuhnya. Sementara itu, marilah kita lihat keadaan Purbaya di tenda dekat gua karang. Saat itu Prabu Purbaya tampak duduk merenung seorang diri. Raja Karang Sedana itu menatap langit yang gelap tanpa bintang dan bulan. Oh, Dinda Cempaka, kenapa jadi begini? Kenapa kau berprasangka buruk? Dewata Agung, berilah petunjuk kepada istriku Cempaka, biar dia mau kembali dan mendengarkan suaraku, mendengarkan keteranganku. Kembalilah Dinda. Ada yang datang. Semoga saja Dinda Cempaka yang kembali. Ampun Gusti Prabu, hamba Galung Wesi masuk menghadap. Oh, Galung Wesi, masuklah paman. Terima kasih Gusti Prabu. Ada apa paman? Apakah ada kabar dari prajurit yang kau tugaskan itu? Maafkan hamba Gusti Prabu. Prajurit yang hamba kirim untuk mencari tuanku Permaisuri belum juga kembali. Hamba rasa mereka terus mencari. Mungkin besok mereka baru kembali, Gusti Prabu. Iya, tidak apalah, Paman. Kita tunggu saja sampai besok. Kalau besok juga Cempaka tidak kembali, aku akan mencarinya sendiri. Aku harus membuat jernih suasana ini. Aku mengerti mengapa Dinda Cempaka melakukan hal itu. Iya. Memang hati wanita itu teramat halus, Gusti Prabu. Mereka mudah sekali tersinggung dengan keadaan di sekelilingnya. Dan mungkin itulah yang terjadi dengan Tuanku Permaisuri. Dan siapapun perempuannya, pasti akan menyimpan cemburu pada seorang gadis secantik Asmarani. Ampun, Gusti Prabu. Meskipun Gusti tidak berbuat apa-apa pada Nak Mas Amarani, tapi bagi Tuan Permaisuri, pasti lain pandangannya. Sejak Gusti Prabu membawa Nak Mas Asmarani kemari hari itu, hamba melihat ketidakwajaran dari sikap Tuanku Permaisuri. Beliau lebih banyak merenung dan gelisah. Air mukanya tampak murung dan kusut. Matanya berbinar, menyalakan api cemburu. Ampun, Gusti Prabu. Sebenarnya hamba ingin mengatakan hal itu pada Gusti Prabu, tapi hamba takut mendapat murka. Paman Galung Wesi, aku sungguh tidak menduga hal ini akan terjadi. Aku tidak mengira kalau Dinda Cempaka bisa menaruh rasa cemburu pada Asmarani. Seharusnya dia juga menyimpan rasa belas kasihan pada gadis itu. Asmarani adalah seorang gadis yang malang. Ampun, Gusti Prabu. Mungkin keinginan Gusti demikian. Namun pandangan Tuanku Permaisuri lain lagi. Belas kasih yang Gusti Prabu perlihatkan pada Nak Mas Asmarani mungkin dianggap sebagai cinta kasih. Tapi dari semuanya tentu sekarang Gusti dapat mengambil manfaatnya. Dan Gusti bisa mengetahui betapa besarnya cinta Tuanku Permaisuri pada Gusti Prabu. Sehingga dia tidak rela melihat Gusti Prabu membagi kasih pada wanita lain. Cemburu adalah sebagian dari perwujudan cinta yang murni. Dan memang cemburu itu selalu ada dan mengiringi langkah-langkah cinta yang kita miliki. Tapi aku benar-benar tidak menyangka kalau Cempaka memiliki kecemburuan yang begitu dalam. Selama ini, aku melihat dia begitu baik, sabar dan selalu tenang. Meskipun kadang-kadang emosinya suka meletup-letup. Ampun, Gusti Prabu. Ketenangan hati seorang wanita dalam menghadapi cinta memang terkadang aneh. Ada yang suka meletup-letup seperti air laut. Ada pula yang tenang seperti sebuah gunung Merapi. Kalau seperti air laut, kita akan mudah mengenalinya, karena setiap saat selalu tampak. Namun kalau seperti gunung Merapi, hal ini yang amat berbahaya. Begitu dia mengeluarkan asap, maka dia akan siap meledakkan laharnya ke seluruh lembah yang ada di sekitarnya. Dan itu semua akan merusak semuanya. Kita akan menggunakan waktu yang agak lama untuk membuat dia tenang kembali, Gusti Prabu. Iya. Iya. Paman benar. Aku mengerti, Paman. Dan sekarang agaknya aku harus mencari Cempaka. Aku harus menjelaskan semuanya. Kejadian ini tidak boleh kudiamkan berlarut-larut. Oh ya, Paman. Tolong jaga Asmarani. Dia tidak boleh meninggalkan tempat ini sebelum semuanya selesai. Oh. Aku takut kalau dia pergi dari sini bertemu dengan Cempaka, maka keselamatannya sulit untuk dijamin. Baiklah, Gusti Prabu. Hamba akan menjaganya. Terima kasih, Paman. Dan tolong Paman berikan pandangan padanya. Jangan sampai dia larut dalam kesedihannya. Dan kalau besok aku pergi mencari Cempaka, aku harap Paman terus memimpin para prajurit untuk menggali gua karang itu. Baiklah, Gusti. Hamba akan melaksanakan semuanya. Sekarang hamba mohon diri, Gusti Prabu. Silakan, Paman. Dan terima kasih atas segala pandangan yang Paman berikan padaku tadi. Setelah menghormat 3 kali, Galung Wesi segera mundur dari hadapan Prabu Purbaya. Raja Muda Karang Sedana itu kembali merenung. Ditatapnya langit yang temaram. Ada beberapa buah bintang muncul dari balik awan hitam. Dinda Cempaka, di mana kau bermalam? Kenapa kau tidak pulang kemari? Kenapa kau tidak mendengarkan suaraku? Apakah begitu besar api cemburu yang membakar jiwamu? Kenapa kau mesti cemburu? Ya, ya, kau memang harus cemburu, Dinda. Aku salah. Aku telah menggendong tubuh Asmarani yang polos tanpa sehelai benang pun. Tapi sungguh, Dinda, aku tidak bermaksud dan berpikiran kotor. Aku tidak terjerumus ke dalam godaan seperti itu. Aku masih memiliki benteng hati yang kokoh. Kenapa kau mudah berburuk sangka padaku? Dinda Cempaka, dengarlah suaraku ini. Rasakanlah getaran hati ini. Dinda Cempaka, maafkan aku. Saat kokok ayam jantan terdengar membelah subuh yang bisu, Prabu Purbaya yang semalaman tidak tidur itu menggelengkan kepalanya pelan-pelan. Ia mengusir rasa pusing yang menyerang kepalanya. Lalu perlahan, ia menarik nafas. Udara dingin yang menusuk masuk ke dalam dadanya. Sejenak, ia melihat ke arah timur. Bentangan fajar yang merekah, seperti lukisan alam yang indah. Prabu Purbaya mendesah. Sampai sekarang Cempaka belum kembali. Berarti para prajurit yang mencarinya pun tidak menemukannya. Sebaiknya aku sendiri yang pergi mencarinya. Hup! Secepatnya Prabu Purbaya melesat dari depan tendanya. Ia terus berlari membelah keremangan subuh yang dingin. Sementara itu, marilah kita lihat keadaan Cempaka. Saat fajar merekah, Cempaka telah bangun dari tidurnya. Ia baru saja memejamkan matanya, namun telah terbangun kembali. Perempuan itu menarik nafas dalam-dalam. Setelah dadanya penuh dengan udara yang dingin, barulah dihembuskannya perlahan-lahan. Kemudian setelah itu ia bangkit. Ditatapnya keremangan subuh sebelah gua karang, lalu ia pun mendesah. Seharusnya hari ini aku bekerja menggali mulut gua karang, bekerja untuk menyelamatkan putriku. Tapi rasanya berat sekali kecewa hati ini. Aku tidak mungkin kembali lagi ke gua karang. Biarlah para prajurit itu yang bekerja dan menggali untuk menyelamatkan putriku. Dan aku harus pergi meninggalkan tempat ini. Ya, aku harus pergi. Pergi sejauh-jauhnya. Tidak boleh seorang pun tahu kemana aku pergi. Biarlah duka ini ku tanggung dan ku bawa sendiri. Cempaka yang terus berlari dan berlari, ia tidak menghiraukan lagi daging tubuhnya yang tersayat akar pepohonan yang tajam. Baju yang dikenakannya banyak yang robek tersambar duri-duri pohon, namun ia terus saja berlari. Tubuhku banyak tergores duri dan akar pepohonan. Banyak darah yang mengalir dari tubuhku. Lenganku banyak sayat-sayatan luka. Tapi hatiku ini teramat perih. Jauh lebih perih dari luka-luka ini. Aku sudah jauh meninggalkan hutan lembah Burangrang. Aku yakin sebelah sana ada desa. Aku harus mencari warung nasi. Aku merasa lapar sekali. Kalau tidak makan, aku tidak bisa melanjutkan perjalanan ini untuk terus meninggalkan tanah karang sedana ini. Ya, aku harus pergi dan keluar dari karang sedana ini. Aku telah terusir. Aku telah kalah. Oh, di sana ada sebuah warung nasi. Cempaka mempercepat langkahnya. Ia menuju ke warung nasi yang dilihatnya. Di depan warung, ia berhenti sebentar, lalu menoleh ke belakang. Tidak ada yang mengikuti jejakku. Berarti, aku memang sudah jauh dari daerah gua karang. Dan aku yakin, ini merupakan desa kecil di kaki gunung Burangrang. Tadi malam, ada beberapa prajurit yang mencariku. Untung aku bersembunyi di balik akar pohon. Ya, aman. Tidak ada yang mengikutiku. Cempaka langsung melangkah masuk ke dalam warung nasi. Warung itu ternyata sudah cukup ramai oleh pengunjung dan semuanya laki-laki. Namun Cempaka dengan tenang masuk ke dalam, lalu duduk di pojok. Beberapa pasang mata melihat menar padanya, dan ada pula yang bersuit ke arahnya. Cempaka tertunduk sedih. Pelayan warung datang menghampirinya. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan dialami Cempaka? Lalu bagaimana dengan Purbaya? Berhasilkah ia menemukan Cempaka yang sudah jauh meninggalkan daerah Gua Karang? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-37 dengan judul Gelora Api Cemburu yang dipersembahkan oleh PT KB Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.